itulah yang mengganggu anda sehingga mimpi yang buruk lagi karena sebelum tidur sedang terbayang, wah saya akan mimpi buruk lagi. Ya udah tak apa-apa, pikiran masih jalan memikirkan tentang mimpi, fisik sudah tidak sanggup lagi, maka tertidur lagi ya, sehingga akhirnya fisiknya sudah mau istirahat, otaknya masih jalan, terjadilah mimpi buruk itu. Ya kadang suka meluk, perlu-perlu ke teman baru bertinggal rumah. Banyak yang kena tuduhan yang tidak punya bukti dan sulit untuk dibuktikan, sulit untuk diteliti secara ilmiah bagaimana itu buktinya. Nah, mimpi juga banyak sekali yang dijadikan sebagai landasan dan berlawanan dengan Al-Quran, terutama di kalangan orang-orang yang menggunakan istilah tasawuf. Tasawuf ini, pada hari Sabtu yang lalu di sini saya baca buku mencari ketemu Syiah Sunni, ada pertanyaan dari salah seorang akhwat, apakah Syiah ada hubungan dengan tasawuf? Saya bilang tasawuf milik semua orang, tidak hanya terbatas kepada masalah Syiah dan Sunni. Kalau tasawuf, orang Nasrani juga mempelajari ilmu tasawuf, orang Yahudi juga, Hindu Buddha juga mempelajari ilmu tasawuf, cuma istilahnya yang berbeda. Ada yang menyebut tasawuf, ada yang menyebut pengalaman spiritual, kan itu. Pendidikan zuhud sederhana itu adalah ada di situ agama. Dan dulu pernah datang ke Indonesia salah seorang guru besar tasawuf, dia bukan orang Islam. Kalau tidak salah namanya Profesor Dr. Anagari dari Jerman. Saya ikuti dialog dia di televisi. Dia bukan muslim, wanita, bukan muslimah, dia Kristen. Tapi dia guru besar ilmu tasawuf. Jadi kalau sudah berbicara tasawuf, jangan selalu diidentikan dengan Islam. Kita lihat dulu ajaran tasawuf ini dari mana sumbernya. Apakah mengikuti akhlak Rasul, akhlak sahabat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak keluar dari ajaran Al-Quran. Tapi kalau sudah yang dijadikan pegangan adalah tokoh sufinya, tokoh tasawufnya, saya temukan ada satu buku berjudul Al-Fikru Sufi, pemikiran-pemikiran tasawuf. Di situ diangkat pemikiran Abu Yazid Al-Sulami, pemikiran At-Tijani, pemikiran Ibnu Arabi, banyaklah tokoh-tokoh tasawuf yang masing-masing mengatakan bahwa dirinya lah imam semua imam di dunia. Masing-masing berkata begitu. Bagaimana menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran, inna akramakum indallah taqwakum. Yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah, di hadapan Allah orang kita tahu taqwakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Ketakwaan seseorang hanya Allah juga yang maha tahu dan tidak kelihatan oleh orang lain. Apalagi pengakuan, mengaku orang yang paling takwa dan dengan kajian tasawuf itu sampai ada disebut dengan makom tertentu. Di makom apa? Makom tawakal, makom sabar, makom raja, makom khauf, makom ada beberapa makom. Sampai Al-Busyairi menyebutkannya sampai 47 makom. Yang istilah makom-makom tersebut bisa-bisa saja, tapi untuk mengetahui si A di makom mana, si B di makom mana, sangat-sangat sulit. Hanya Allah yang maha tahu. Boleh jadi orang yang berkata, kamu makomnya masih di situ, aku di sini. Boleh jadi pada waktu itu dia lebih rendah daripada yang dipandang rendah, karena kesombongannya akan menjatuhkan dirinya dari ketakwaan yang tinggi. Orang semakin tinggi, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin merasa bahwa banyak pelarian. Dalam satu buku berjudul Nadhar fi Sirri Ta'alim, seorang ulama Mesir menyatakan, Al-Mukhlisu yattahimu nafsahu bit-taqsir wal-inhal fi jambillah. Orang yang sudah mencapai tingkatan keikhlasan, kehidupannya senantiasa diisi dengan kesadaran dan kekhawatiran dan tuduhan pada dirinya. Menurut bagaimana? Menurut paling tidak mampu ibadah. Menurut paling banyak dosa. Menurut paling lalai dalam melaksanakan tugas. Itu orang yang sedang menjaga ingatan diri ke depan. Sebaliknya, kalau ada orang yang menganggap, aku ini sudah mencapai tingkatan tertentu, kamu belum sampai, nah itu adalah bisikan syaitan. Persis itu ungkapan Fir'aun, ana rabbukum al-a'la. Aku rabb kamu yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling agung. Dan Fir'aun disebut dalam Al-Quran, memberi makna bahwa banyak turunan Fir'aun cuma namanya tidak Fir'aun. Tapi turunan akhlaknya banyak. Saya lihat di YouTube itu, di Suriah, orang paling tentara dipaksa untuk sujud kepada gambar Bashar Assad. Untuk sujud dengan moncong senjata didorong-dorong. Kemudian orang yang dorong langsung melarikan, memalingkan muka, memalingkan muka terus ditendang langsung. Disuruh sujud kepada fotonya Bashar Assad. Dan dikatakan, didesak dia, terus mengatakan, La ilaha illa Bashar. Tidak Tuhan selain Bashar. Ini rasanya seperti dongeng ya. Tapi ini realita. Dan orang yang baru pulang dari sana cerita memang. Ya barangkali keinginan itu bisa saja kan. Tapi ternyata orang yang sudah menyaksikan juga cukup banyak. Nah, kembali kepada yang tadi. Jadi ini mimpi. Sekian banyak tokoh-tokoh yang dikagumi bawahan-bawahannya memberikan ajaran kepada umat hasil mimpi. Dan saya dulu pernah menerima, ini bukan katanya lagi ya, saya pernah menerima seseorang yang disebut dengan Ustaz, dan dia punya guru, gurunya lagi yang berkata bahwa dia mimpi ketemu Rasul, kemudian diijazahi satu doa, dikasih ijazah doa. Apa doanya itu? Salawat yang berbunyi Assalamualaikum ya Rasulullah, berbiar ya Allah ilati ya Rasulullah, itu antara lain. Salawat, salam semoga tercurah padamu wahai Nabi Rasulullah, tolonglah aku, bawalah aku. Jadi minta tolong kepada Nabi Muhammad. Itu dikatakan hasil dari mimpi. Bertemu dengan Rasul. Iya kan Rasul gak mungkin diserbai setan. Betul. Tapi siapa yang tahu wajah Rasul orang ini di zaman sekarang? Rasul bersabda, Man ro'ani fil manami faqad ro'ani fa inna syaitana la yatanaffaru bi. Rasul bersabda, siapa yang mimpi ketemu aku? Betul-betul ketemu aku. Karena syaitan tidak akan mampu menyerupai wajahku. Untuk tingkat sahabat tahu aja Rasul, kalau mimpi ketemu Rasul itu betul mimpi ketemu Rasul. Tapi kita ini orang yang ada di setiap tempatnya ada yang tahu aja Rasul? Enggak ada. Kalau kita mimpi ketemu Rasul mungkin iya mungkin tidak. Tapi kan setan tidak menyerupai Rasul, iya. Dan yang muncul itu bukan wajah Rasul. Setan menyerupai siapa aja. Lalu ngaku-ngaku, ini Rasul, bisa saja ini. Nah, apalagi sampai kepada tingkat mendapatkan ajaran dari Rasulullah. Ajaran Rasulullah sudah sampai semuanya sewaktu beliau masih hidup. Dan Al-Quran yang meresmikan. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Sudah aku sempurnakan kata Allah untuk kamu semuanya. Al-Yawma Akmaltu Lakum Kum itu kepada Nabi Muhammad dan semua sahabat. Artinya semua muslimin muslimat. Kalau Al-Quran berkata Al-Yawma Akmaltu Laka Wa Akmaltu Ni'mati Alaika, hanya Nabi Muhammad belum nyampe kepada sahabat, belum nyampe kepada kaum muslimin. Tapi Allah menyebutkan Lakum, buat kamu semuanya, sudah selesai semuanya. Al-Quran sudah tamat semuanya diturunkan. Dan juga Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana cara penerapannya. Berarti tidak tambahan lagi. Makanya kalau ada orang yang mengaku-ngaku aku mendapatkan ajaran tambahan dari Rasulullah melalui mimpi, siapapun bisa berkata aku mimpi mendapatkan ini dari Rasulullah, siapapun bisa berkata. Bahkan mungkin anak kecil juga bisa berkata, pembohong bisa berkata begitu. Oh kalau begitu Anda perlu bohong kepada orang Imam Suti. Bukan perlu bohong, tetapi yang pernyataan-pernyataan Imam Suti itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam agama. Jangankan yang berlawanan, yang tidak berlawanan pun tidak bisa dijadikan pegangan. Umpamanya mimpi seorang Imam Mazhab Awam, dulu saya pernah baca itu beberapa dari kata asing. Inilah mimpi seorang Imam Mazhab Awam, mimpi yang dialami oleh pemegang kunci Ka'bah. Macam-macam aja kita. Dulu sebelum banyak handphone ya, masih mengandalkan fotokopian. Ya, di situ dia tanya mimpi, tidaklah kalian segera mulai untuk membaca Al-Quran, ini suratnya, ini setiap minggu, setiap kan bagus nasihat awal-awalnya, kemudian harus saum semuanya, kan bagus semuanya, harus senantiasa banyak bertobat, bagus semuanya, ini pesan. Tapi di ujungnya ada kalimat, siapa yang mengedarkan fotokopi ini sebanyak 21 lembar akan mendapatkan apa itu keuntungan, akan mendapatkan naik pangkat atau kalau usaha akan mendapat keuntungan, dan apabila tidak mau melaksanakannya akan terkena celaka dan sudah banyak putih. Wah, di semua orang yang sedang menikah di putih itu, padahal mereka meninggalnya sebelum ada berita ini nih, ibu itu dulu ada orang yang memang ingin putih orang lain kisah. Nah itu sebut-sebut berdasarkan mimpi. Walaupun isinya tidak berlawanan Al-Quran, tetapi memposisikan mimpi sebagai ajaran agama. Itulah penyimpangannya. Nah lebih lagi kalau mimpinya berlawanan dengan ajaran Allah, antara lain. Ada satu mimpi seorang pemimpin tasawuf mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan itu disampaikan ilmunya kepada muridnya lagi, sudah sekian banyak murid, bahwa murid-muridnya tasawuf harus sering-sering memanggil dia. Sampai setelahnya meninggal pun harus sering memanggil dia. Ini adalah sepertinya tidak masalah, tapi itu adalah merupakan hakikat akidah. Perbedaan antara tauhid dan kemusyrikan di sini jelas sekali. Di zaman dulu itu, zaman Rasulullah SAW sedang masih hidup, orang-orang kafir Makkah memanggil Lata, Uzza, Hubal. Mereka kan ketika ditanya kenapa sih kamu memanggil-manggil ini, mereka menjawab, ma na'budu illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Itu dalam surat Az-Zumar ditemukan ya. Ketika mereka ditanya kenapa kamu menyembah yang patung-patung ini, kita perhatikan ayatnya surat Az-Zumar. Nah, ayatnya ayat ketiga. Alladzina yuqimul khams walladzina taqalu min dunihi awliya إلا يقربونا إلى الله زلفى berkata, "Mana'buduhum, kami tidak menyembah mereka illa yuqarribuna ila Allah zulfa." Kecuali dengan sasaran ingin supaya mereka membantu kami lebih mendekatkan diri kami menuju Allah. Nah, di dalam ajaran tasawuf banyak yang seperti ini, yaitu tasawuf yang tidak ada hubungan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi kalau tasawuf yang berhubungan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang tidak masalah, hanyalah menyuruh rajin shaum, rajin baca Qur'an, rajin qiyamul lail, ditingkatkan khauf dan raja kepada Allah, tidak ada yang salah. Itu adalah tasawuf nabawi, kalau boleh kita katakan, atau tasawuf Qur'ani, kalau boleh kita angkat istilah baru. Jadi tasawuf ini memang milik bersama, milik semua orang, sehingga umat Islam apabila mendengar kata tasawuf jangan langsung mengira, saya mau belajar tasawuf. Lihat dulu isinya, ini dari mana ajarannya. Al-Quran, akhlak Rasul, akhlak sahabat Rasul, atau akhlak tokoh-tokoh tasawuf. Emang ada akhlak tokoh tasawuf? Oh, banyak sekali. Dalam buku Futuhat Makkiyah atau apa-apa lagi ada beberapa buku tasawuf. Abu Yazid Al-Muslami, imam tasawuf juga, pernah mengatakan, "Khutu bahiran waqafal anbiya'u bisahiri." Kata Abu Yazid, "Aku sudah menyeberangi lautan sementara para nabi cuma mampu sampai di pantainya." Nah, ini kalimat ini luar biasa ya. Seakan-akan dirinya lebih hebat dari para nabi. Kalau betul Abu Yazid ngomong begitu, Abu Yazid jelas tidak Islami. Kalau Abu Yazid orang saleh, tidak mungkin berkata begitu. Yang benar yang mana? Apakah itu ungkapan orang lain hubungan kepada Abu Yazid? Atau Abu Yazid ngomong begitu? Sulit diteliti. Itulah sejarah. Itulah cerita tasawuf. Kita sebagai orang yang punya Al-Quran, tidak akan terpancing dengan kalimat-kalimat itu. Tidak akan mau disibukkan dengan kalimat-kalimat itu. Mari kita sibukkan diri kita dengan mengkaji berita dari Al-Quran. Yang pasti, cerita tentang Rasul, cerita tentang sahabat, kalau yang benar, akan jadi tafsir Al-Quran. Kalau berlawan dengan makna Al-Quran, itu berarti buatan pihak luar yang memang punya maksud tertentu di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya. Nah, kita kembali kepada kajian ini. Jadi ada dua masalah yang perlu kita fokuskan bahasan, dan dua hal ini tentang isi sejarah dan isi mimpi. Sejarah kita yang ini bersama adalah karya dua tipe manusia, paling tidak dua tipe manusia. Kenapa dua tipe? Satu tipe yang Islami, dua tipe yang tidak Islami, itu saja. Ada yang memang dia ingin memelihara ajaran Allah, maka dicatatlah sejarah para pejuang Islam. Buku-buku sejarah yang beredar sekarang tentunya akan ditulis dari kutipan terhadap penulis-penulis pertama. Saat ini sejarah yang berbicara tentang 13 abad yang lalu, pelaku sejarahnya sudah tidak ada. Sehingga kalau kita mau membuktikan mana yang benar, ingin bertanya kepada pelaku sejarah, enggak mungkin. Kalau yang sudah tidak mungkin saja, ya, kalau jangan yang sudah tidak mungkin, yang masih mungkin saja, sudah banyak versi sejarah. Contohnya, ya di antara rasa polisi juga, ada yang menyaksikan peristiwa sejarah, mungkin peristiwa tahun 55 ya. 45 sudah ada. 55 sudah. Oh, 55. ya, peristiwa tahun 55, peristiwa tahun 66, ya, 13 PKI, ya, 65, ya, Bapak sudah ada. Tapi kan cerita yang sedang dalam buku sudah berbeda dengan yang Bapak tahu dulu, kan? Bahkan yang pelaku sejarah tahun 45 yang bertemu dengan ya, itu di antara ayatnya 65 yang temannya Ahmad Yani, temannya Jenderal Nasution, kan sekarang masih ada yang hidup, ya? Ketika diwawancari televisi, dia cerita buku-buku sejarah yang saya tulis itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan ini saya menyaksikan dan begitu coba saksi sejarah yang masih hidup, sudah ada beberapa versi sejarah. Bagaimana kalau sejarah yang sama sekali tidak ada saksinya? Wah, lebih bebas lagi itu para penulis itu. Karena itu buat kita bagaimana saat ini ketika kita membaca buku sejarah Islam, bukan Quran, bukan sunnah, tapi sejarah Islam yang memang ditulis oleh para sejarawan, tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Kita posisikan diri kita sebagai orang yang sedang mendengar informasi itu saja. Bukan untuk diyakini. Ternyata informasi ini ada dua tipe. Ada informasi yang mengantarkan kita untuk lebih tawadhu, lebih mencintai sesama mukmin, lebih termotivasi kita untuk lebih khusyuk ibadah. Nah, itu sejarah bisa kita jadikan sebagai nasihat buat kita. Terlepas dari status sejarah yang tersebut, validitasnya seperti apa, tetapi itulah kita jadikan sebagai nasihat. Jadi para penulis menasihati kita dengan menghantarkan cerita-cerita masa lalu yang bagus. Sementara sejarah yang membangkitkan kesal, bahkan mengantarkan kita untuk membenci beberapa orang yang beragama Islam, itu harus kita katakan ini sejarah yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, kita ambil Al-Quran, kita tolak sejarah ini. Jangan dijadikan sebagai landasan. Tapi cukup saja, wah, ini informasi seperti ini, dan saya tidak mau percaya. Gimana kalau tidak sejarah? InsyaAllah tidak rusak. Tidak beriman kepada sejarah, InsyaAllah tidak rusak. Kita kufur kepada buku-buku sejarah, tidak dosa, enggak. Tidak ada perintah. Yang harus kita imani kisah dalam Al-Quran. Yang harus kita imani adalah hadis Rasulullah SAW. Dan tentang hadis saja sudah sedikit banyak pembahasan. Sampai ada hadis sahih lidatihi, sahih liwairihi, hasan lidatihi, hasan liwairihi. Pembahasan tentang hadis sedikit banyak. Tapi tidak pernah ada pemusisian sejarah. Ini sejarah sahih, ini sejarah tidak sahih, ini kan tinggal ini. Diterima saja semuanya sejarah itu. Sementara hadis, ada beberapa tingkatan. Ini yang banyak yang perlu kita yang tingkatkan kepekaan saat kita membaca informasi. Karena ini adalah merupakan sumber informasi. Ada pun imam madhab, ini sudah jelas. Dengan adanya empat madhab, ada perbedaan. Dan perbedaan tersebut memberikan beberapa hal. Pertama, bahwa para imam menjelaskan segala macam upaya untuk memelihara kebenaran Al-Islam dengan menjelaskan kemampuan mereka membaca kehidupan masyarakat di mana mereka berada. Tentu satu imam hidup di satu kota menemukan sekian banyak masalah yang tidak ditemukan oleh imam yang lain. Dan imam yang lain menemukan masalah yang lain yang tidak ditemukan di sini. Otomatis kesimpulannya pun berbeda. Pertapaan hukumnya pun berbeda. Tidak ada masalah. Itu merupakan keragaman dan membuktikan kebebasan Al-Islam. Sebab kita kenal dalam sekian banyak literatur bahwa empat imam dari mulai Abu Hanifah yang dikenal dengan Imam Hanafi, Imam Malik yang dikenal Imam Maliki, kemudian Asy-Syafi'i yang disebut dengan Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan Imam Hanbali. Empat-empatnya adalah menurut literatur yang telah sampai kepada kita. Mereka ulama salihun, ulama ahli ibadah, pejuang pembela agama Allah. Namun demikian, ungkapan mereka tidak ada yang mencapai kebenaran di mencapai tingkatan sunnah rasul, apalagi mencapai tingkatan Al-Qur'an. Dan ini disepakati oleh ulama internasional yang mengkaji Al-Qur'an dengan benar. Mereka memposisikan ini jelas di bawah ini. Tidak ada yang sampai mengganggu Al-Qur'an. Tapi kenapa kok sejarah bisa mengganggu Al-Qur'an? Dan praktek gangguan sejarah Al-Qur'an ini tanpa disahkan, dirasa oleh sekian banyak orang. Kalau sudah ini fakta sejarah, ambil kuasa juga. Sejarah membuktikan. Sepertinya sudah tidak sejarah-sejarah lagi kalau sejarah berkata. Kita boleh bertanya, siapa sih dia sejarahnya? Gitu. Apalagi kalau kita tanya, ini wayangnya siapa ini? Akan kesulitan untuk menyampaikan jawaban. Baik, sekilas seperti itulah yang disampaikan. Silakan kalau ada yang mau, ya maka silakan Pak Ibu mengatakan yang diuruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi ini ada dari Imam Asyad. Sebelumnya sudah lama ingin mendapat penjelasan tentang mazhab itu. Di baru hari ini mendapat arahan tentang mazhab itu. Saat yang kita ketahui kan tadi sudah disebutkan Imam Asyad ada empat. Dan yang saya terima sejak kecil di pelajaran sekolah bahwa ini saya itu pada umumnya mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau saya sekarang ditanya, mungkin kamu ikut mazhab mana? Saya akan ikut orang Syafi'i karena katanya kan itu. Tentunya ini antara mazhab-mazhab ini ikut imam itu ada perbedaannya di dalam pengamalan dalam Islam itu. Tapi sampai saat ini saya mengakui mazhab Syafi'i karena katanya ajaran. Tapi tidak tahu apa saja mazhab Syafi'i harus bagaimana. Dan apakah kalau kita bukan suatu mazhab itu dalam pelaksanaannya harus konsisten? Harus utuh, harus karena gini, saya lihat di katakan tadi Indonesia ini mazhab Syafi'i, tapi antara kelompok yang satu melalui ada perbedaan-perbedaan walaupun mungkin besarnya kelapian dalam memakai dalam sholat, dalam memakai dalam saum, ada perbedaan di saum untuk ibarat. Nah ini apakah ini tadi ada nama saya baru berbesar hati bahwa tidak ada masalah ya, bukan? Karena mazhab itu adanya kesimpulan-kesimpulan bahwa imam itu karena salah waktu beliau hidup di tempat beliau hidup. Nah ini mohon penjelasan. Karena saya tahu mazhab itu mazhab Syafi'i itu ya saya tahu itu mungkin hanya kalau kita persentuhan dengan wanita yang jenis yang dari mahram itu kata Rudi itu saja, ini lainnya tentu banyak itu bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kepada Quran saja banyak yang mengaku aku ikut Quran, di situ juga aku ikut Quran, di situ juga aku ikut Quran. Di mana praktiknya cuma pengakuan itu banyak pada Quran. Kepada hadis juga begitu. Dan kalau kepada Quran, di sini bisa ini juga sesuai enggak dengan perkataan Quran. Tapi kalau kepada Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'inya sudah meninggal dan murid-muridnya cukup banyak dan tersebar di mana-mana, murid Imam Asy-Syafi'i tidak satu pemikiran. Banyak pemikiran. Bahkan ada pemikiran murid Imam Syafi'i masih Imam Syafi'i hidup pun sudah terlihat berbeda dan Imam Syafi'i dipersilakan berbeda. Ini terjadi. Kalau begitu maka di Indonesia